semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Sebagai tanda cintakah sama Ine? Sebentar, Pak Kasiran.